Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fatwa fadilatul syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala pada permasalahan al-udhru bil-jahli. Uzur dengan sebab kejahilan. Sudah kita baca pertanyaan yang pertama yang tertera di sini dan sebagian jawabannya. Tatkala beliau ditanya seputar uzur dengan sebab kejahilan, beliau memberikan jawaban bahwasanya masalah ini masalah apakah ada udzur dengan sebab kejahilan sehingga butuh untuk ditegakkan hujjah ataukah tidak ada udzur. Hakikatnya di belakang permasalahan ini ada manusia, sekelompok orang yang menginginkan fitnah, menginginkan perpecahan di kalangan salafiyin, membenturkan sebagian ahlussunnah dengan sebagian yang lain. Kemudian beliau menyebutkan di antara ulama yang menegaskan bahwasanya adanya uzur dengan kejahilan sehingga dibutuhkan penegakan hujjah, semisal Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan sekian banyak dari ulama salaf. Mereka berdalilkan dengan beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami mengazab, menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan juga di dalam surat At-Taubah ayat 115 Allah mengatakan, "Wama kana Allahu liyudilla qauman wama kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Dan ayat-ayat yang lainnya yang menegaskan adanya uzur dengan kejahilan, dan sebelum kita menghukumi orang tersebut pentingnya untuk ditegakkan hujjah. Nah, dan beliau juga menukilkan, menyebutkan ini adalah ucapan sekian banyak dari para ulama Najd. Walaupun sebagian dari mereka, sebagian dari ulama tersebut kadang menyebutkan adanya uzur, kadang tidak ada uzur. Namun, walaupun demikian, mereka tidak saling menyesatkan, tidak saling menjatuhkan, mereka saling memaklumi. Beliau juga menyebutkan sebagian kisah apa yang beliau alami ketika belajar di Samithah. Ada seorang syekh yang membawa pemikiran tidak adanya uzur dengan sebab kejahilan. Namun syekh tersebut tidak mengubarkan fitnah, tidak memaksakan orang lain, tidak pula menyesatkan orang yang mengatakan adanya uzur terhadap kejahilan. Juga beliau menyebutkan ada salah seorang yang duduk atau ya suatu majlis, "Salastu marratan fi ahadi al-majalis nam wahidun yuqarriru adam al-udhri bil-jahl." Beliau duduk dengan salah seorang yang mengatakan tidak adanya udhur dengan kejahilan, Kemudian Syekh mengingatkan dengan membawakan dalil-dalilnya, menyebutkan para ulama yang mengatakan adanya uzur terhadap kejahilan, dan orang tersebut nam tidak kemudian mendebat, tidak pula berjidal, dan tidak menginginkan fitnah. Nah, dia diam dan tidak mendebat permasalahan yang beliau sampaikan. Kemudian beliau mengingatkan bahwasanya apa yang dikobarkan oleh sekelompok ahli fitnah yang beliau sebutkan adalah kaum Al-Haddadiyah, Atba' Mahmud ibn Haddad, kaum Haddadiyah yang berusaha untuk memecah belah barisan Ahlussunnah wal Jamaah, membenturkan satu kalam, satu pendapat dengan pendapat yang lainnya, untuk memecah belah Ahlussunnah wal Jamaah, yang ini yang sangat berbahaya. Sampai pada pembahasan ini dan penyebutan salah satu orang yang terkena pemikiran tersebut. Kita ulangi sedikit pada halaman 310. Qala Syekh Hafizahullah, fa nahnu na'rifu anna al-khilaf hadha waqi'un fi Najd baina ba'd al-mashayikh wa ghairihim. Sehingga kita mengetahui bahwasanya khilaf dalam masalah ini, apakah ada uzur dengan sebab kejahilan atau tidak, ini terjadi di Najd di antara sebagian masyayikh dan selain mereka. Lakin la khusumata wa la tadlila wa la harba wa la fitana, namun tidak ada permusuhan, tidak pula menyesatkan, tidak pula memerangi, tidak pula mengobarkan fitnah. Wa innama hiya tariqatu al-haddadiyyah ya ikhwan. Itu upaya untuk memecah belah, menyesatkan, memerangi, mengobarkan fitnah adalah metode kaum Al-Haddadiyah. Al-fi'atu Al-Haddadiyatu Al-Makiratu Ad-Dallatu unsyiat li'itharati al-fitani baina ahli sunnah. Kelompok Al-Haddadiyah yang mengobarkan makar yang tersesat, kelompok ini diciptakan untuk mengobarkan fitnah di antara ahlu sunnah. Nah, benar demikian. Hingga sekarang banyak sekali mereka yang ekstrim, yang hulu dalam masalah-masalah agama. Haddadiyah, Hajawiroh, ya, termasuk fitnah yang terakhir. Hulu ekstrim yang dikobarkan oleh Dr. Muhammad Ibn Hadi. Wa darbi ba'dihim bi ba'din, membenturkan sebagian ahlu sunnah dengan yang lain. Wahum takfiriyuna mutasattiruna, mereka Al-Haddadiyah adalah kaum yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Mutasattirun, mereka bersembunyi di balik tirai hijab. Wa indahum balaya ukhra, mereka juga punya malapetaka, malapetaka yang lain, penyakit-penyakit yang lainnya. Yumakinuhum ghairu takfir, yang mereka lakukan dengan ikhtiar, yakni dengan jadikan sebagai prinsip mereka, selain dari permasalahan pengkafiran. Wa yastakhdimuna akhbatha anwa'it taqiyyati satran 'ala madhajihim al-khabithi wa aghradihim al-fasidati. Mereka menggunakan akhbatha anwa'it taqiyyah, menggunakan bentuk taqiyah, pengelabuan yang paling jelek, yang paling busuk, satran untuk melindungi, menutupi manhaj mereka yang jelek, yang rusak, tujuan-tujuan mereka yang rusak. Nah, wa ana ra'aitu syaban ta'athara bihadzal manhaji, saya melihat ada seorang pemuda yang terpengaruh dengan manhaj ini. Dan memang demikian, rata-rata mereka yang tersesat adalah kaum muda, sedang mencari jati diri, sedang mencari agama yang benar, sehingga dia terpengaruh, terbawa oleh atifiyah, perasaan dan lain sebagainya. Ya. Wa ana ra'aitu syaban, saya melihat seorang pemuda, ta'atsara bihadzal manhaji, terpengaruh dengan manhaj ini, manhaj al-Haddadiyah. Wa kana yahmilu kitaban fihi aqwalun muntaqatun. Muntaqatun. Dia membawa kitab yang di dalamnya terdapat ya ucapan-ucapan yang terpilih, ucapan kumpulan-kumpulan ucapan ya fihi aqwalun. Dia membawa kitab yang ada di dalamnya kumpulan ucapan-ucapan pilihan, ucapan-ucapan filian fi adami al-udhri bil jahl. Dalam kitab itu dikumpulkan sekian ucapan manusia yang menyebutkan tidak adanya udzur dalam perkara kejahilan. Khusus, kitab khusus. Wa yantaqilu ma baina Riyadh wa Thaif wa Makkah wal Madinah wa ila akhirih. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, antara Riyadh, Thaif, Makkah, Madinah dan lain sebagainya. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Wa kana 'indana yadrusu 'indana. Dahulu dia di sisi kami, belajar di sisi kami. Thumma ma sya'arna illa wa huwa yahmilu hadzal fikra, hadzal fikra bihadzihi at-tariqati. Kemudian tidaklah kami menyangka, merasa kecuali dia telah membawa pemikiran tersebut, pemikiran Haddadiyah, bihadihi tariqati, dengan metode tersebut, mengelabui ya, mengelabui, pura-pura sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Qala rahim qala hafizahullahu ta'ala fanaqashtuhu miraran. Coba, beliau mengatakan fanaqashtuhu miraran, saya pun berdiskusi, berdialog, berdebat dengannya berulang kali. Dan ini memberikan nasihat kepada orang tersebut, pemuda itu, menunjukkan semangatnya beliau dalam memberikan hidayah. Fanaqashtuhu miraran, niqash, dengan membawakan dalil-dalilnya. Wabayyantuhu, wabayyantu lahu manhaja Syekhul Islam Ibn Taymiyyah wa manhajis salafi wal adillata. Dan aku jelaskan kepadanya manhaj Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimallah. Demikian pula manhaj salaf, bukan hanya Ibn Taymiyyah, manhaj salaf, serta saya jelaskan dalil-dalilnya. Jelaskan oleh beliau hafizullah. Wa huwa yujadilu, namun dia terus mendebat, enggak mau mundur. Baik. Qultu lahu, kemudian aku katakan kepadanya, man imamuk, siapa imammu? Siapa contohmu? Siapa pemimpinmu kok sampai demikian? Qala fulan wa fulan, fulan dan fulan. Dia mengatakan fulan dan fulan itu imamku. Bahastu fawajadtu wallahi indahum aqwalan mutadaribatan. Kata Syekh hafizahullah, setelah dia beliau mendengar bahasanya pemuda itu mengikuti fulan dan fulan, aku pun membahasnya. Begitu ta'aninya, begitu berhati-hatinya beliau hafizahullah, enggak serampangan. Bahastu, aku pun membahasnya. Fawajadtu, kemudian aku dapatkan, wallahi demi Allah, indahum, mereka, fulan-fulan yang dia sebutkan, mereka, beliau mengatakan, fawajadtu indahum aqwalan mutadaribatan. Ternyata mereka itu punya ucapan-ucapan yang saling berbenturan, membenturkan ucapan-ucapan yang saling berbenturan. Kadang qala marratan ya'dharu bil jahli wa marratan la ya'dharu bil jahl. Beliau mengatakan maksudnya ulama yang dia sebutkan tadi, alim fulan wa fulan yang dia sebutkan, kadang memberikan uzur dengan sebab kejahilan dan tidak memberikan uzur dengan sebab kejahilan. Nah, coba lihat keadilan dari beliau hafizahullah ta'ala. Fulan-fulan ini kadang memberikan uzur, kadang enggak. Yang enggak munsif di sini adalah syab tadi, pemuda tadi. Kenapa? Karena terkadang seorang sudah menancapkan prinsip dahulu, kemudian cari pembenaran, cari dalil. Seandainya dia jujur, semestinya dia juga berlaku seperti fulan wa fulan. Punya fulan dan fulan itu ya adalah orang yang mengatakan kadang memberikan uzur, kadang tidak. Yang jadi masalah adalah apa yang boleh sungguh di awal. Sang pemuda tadi sudah membawa kitab ya, yang di situ terkumpul ucapan-ucapan pilihan, kumpulkan khusus ucapan-ucapan pilihan yang mengatakan tidak hanya uzur terhadap kejahilan. Ya. Ini tidak adanya insaf, tidak adanya sikap adil dari penulisnya. Dia hanya membawakan, ya, ibaratnya membawakan ucapan-ucapan yang mengatakan tidak adanya uzur. Seandainya dia jujur, mau adil, semestinya dibawakan semua. Yang memberikan uzur, fulan-fulan-fulan, dengan tegas. Kemudian yang mengatakan kadang beri uzur, kadang tidak, juga disebutkan supaya orang yang membaca juga mengerti dan memahami. Nah. Qala Syekh hafizahullah qala li. Kata sang pemuda itu, ma'i fulanun. Ya, bersama saya fulan. Saya punya imam, punya pendahulu. Ma'i fulanun, saya bersama fulan. Bersamaku fulan. Qultu lahu fulanun hadza kalamuh. Ya, fulan yang engkau jadikan sebagai panutan, hadza kalamu, ini ucapannya, ini ucapan dia. Coba sang pemuda tadi mengatakan ma'i fulanun, bersama saya fulan. Fulan yang mengatakan tidak ada uzur dalam kejahilan. Syekh meluruskan, kultulah, aku katakan kepadanya, fulanun hadza kalamu, fulan yang kamu maksud, inilah ucapannya. Qad a'dadtuhu lahu, saya sudah siapkan fulan ucapannya ini. Ya. Hadza fulan huna ya'dharu bil jahli wa ishtaritu iqamatal hujjati. Fulan yang engkau maksud, ya. Fulan yang engkau maksud ya'dharu bil jahl, dia memberikan uzur dalam kejahilan dan dia mempersyaratkan adanya iqamatul hujjah. Ya, di sini kita bisa mengambil pelajaran betapa seriusnya beliau memberikan hidayah kepada manusia. Ya putus asa. Qala la. Sang pemuda mengatakan la, enggak. Ana ma'a Ibnul Qayyim. Begitu saya sama Ibnul Qayyim. Ya, cari-cari. Saya bersama Ibnul Qayyim. Kadang kalau seorang sudah gengsi, sudah main perasaan, mencari-cari dalih, mencari alasan untuk membenarkan apa yang dia klaimkan. Ya. Kalau orang yang tidak tahu mungkin terbawa dan membenarkan. Namun kalau orang tahu mengerti bisa membantahnya. Kata sang muda lah, enggak. Berarti saya enggak sama dengan fulan. Ya. Ana ma'a Ibnul Qayyim. Saya bersama Ibnul Qayyim. Ya. Qultu lahu, saya katakan kepadanya. Bisa jadi mungkin kita mengatakan asbun ya, asal bunyi. Asal bunyi, asal keluar dari lisannya, dari mulutnya keluar ya, asal ngomong. Kalau orang model kayak gini repot. Asal keluar, asal ngomong. Sekarang ngomong gini, sore ngomong gitu. Kata orang Jawa apa? Esok dele, sore tempe. Plin-plan ngomongnya. Qultu lahu, saya katakan, Ibnul Qayyim min zaman. Nah, Ibnu Qayyim itu sudah lewat waktunya, bukan sekarang, min zaman dulu. Min zaman sudah lama Ibnu Qayyim, bukan mutaakhirin dulu, sudah lama Ibnu Qayyim min zaman. Nah, rafattahu anta, engkau menyelisihi dia, enggak bersamamu. Ibnu Qayyim yashtari itu iqamatul hujjati. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mempersyaratkan iqamah hujjah, menegakkan hujjah, enggak langsung mengkafirkan, enggak langsung menyalahkan. Sampaikan dulu dalilnya. Fabuhita, maka dia pun terdiam. Mau cari siapa lagi ini? Yang itu. Ya, fabuhita, dia pun terdiam. Lakinnahu musirrun ala dhalalih. Ini yang berat. Salah, enggak mau mengakui kesalahannya, dan terus di atas kebatilannya. Lakinnahu musirrun ala dhalalah, namun dia terus menerus di atas kesesatannya. Bisa jadi karena gengsi, bisa jadi karena perasaan, bisa jadi karena ini dan itu. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Seperti iblis salatullah alaih, karena sombong. Nah, sombong tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berbuat dosa, terjatuh kepada maksiat. Beliau ya'tarif bidzanbih, mengakui dosanya, mengakui salahnya, dan beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala hafizallahu fa'anada, maka dia pun anada mu'anid, terus menerus di atas prinsipnya, membangkang bandel. Wa turida min hadhil bilad, kemudian dia diusir dari negeri ini, dikeluarkan, dideportasi. Thumma raja'a, lalu balik lagi. Sudah dikeluarkan, balik lagi. Wa fi munaqashati lahu qultu lahu, dan di antara munaqashah, diskusi, perdebatan saya dengan dia, saya menunjukkan pada ulama yang memiliki ilmu, memiliki kekokohan, ya, ahli ilmu, termasuk dari metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdialog, berdiskusi, berdebat jika memiliki kemampuan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Naam. Wa fi munaqashati lahu, dan pada diskusi perdebatan saya dengannya, qultu lahu, saya katakan, qaumun kuffarun, diajak berpikir. Ya, coba, qaumun kuffarun, ada kaum kafir. Fi jaziratin minal juzuri, fi ihda juzuri Britania. Bagaimana pendapatmu dengan di sana ada kaum orang-orang kafir yang berada di kepulauan jazirah, di suatu pulau, minal juzuri, dari kepulauan, dari pulau-pulau di salah satu pulau-pulau Britania, Inggris dan sekitarnya sana. Bagaimana pendapatmu? Sana ada orang-orang kafir tinggal di satu pulau terpencil dan lain sebagainya. Kafir. Au fi juzuri al-muhiti al-hadi. Atau dia berada pada satu tempat, pulau dari al-muhit al-hadi, kepulauan sekitar Pasifik. Ya, di situ ada kurang lebih 30.000 pulau, pulau-pulau kecil yang mayoritasnya dilingkupi oleh lautan. Ya, kalau dari Indonesia, dari sebelah timur antara Indonesia, Australia, antara Asia dan Afrika. Nah, apa itu? Wilayah mana itu? Kepulauan Pasifik, ya. Daerah situ banyak pulau-pulau kecil. Sebutkan kurang lebih 30.000 pulau-pulau kecil sana. Jadi dia tinggal di situ, ya, di tengah-tengah sana, jauh dari perkotaan, tempat ramai dan seterusnya. Au juzuri al-muhiti al-hadi au ghiriha, atau tempat-tempat yang lainnya. Tempat-tempat yang lain jauh. Ma atahum ahadun minas salafiyin, tidak ada seorang pun dari salafiyin yang datang ke sana. Nah, berarti enggak mengerti sunnah. Enggak ngerti akidah yang benar. Waja'ahum jama'atu tablighi wa'allamuhum. Lalu datang jama'at tabligh kepada mereka, mengajari mereka. Wa qalu hadzal islamu. Lalu jama'at tabligh mengatakan inilah agama Islam. Kita tahu sendiri jama'at tabligh. Fihi khurafatun, di dalam jama'at tabligh itu sendiri ada khurafat, perkara-perkara kesyirikan, takhayulat, ya, penyelisian-penyelisian syariat. Fihi bid'un, ada kebid'ahan-kebid'ahan. Fihi syirkiyatun, di dalamnya banyak sekali kesyirikan. Fihi dhalalatun, banyak sekali kesesatan. Wa fihi macam-macam. Ya, macam-macam kerusakan yang ada dalam jama'atut tabligh. Mereka orang-orang kafir kenalnya Islam, itu Islam. Belum mengenal sunnah, belum mengenal agama yang benar. Qalu lahum, jama'at tabligh mengatakan kepada mereka, hadza al-Islam, ini loh agama Islam. Agama keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan. Mereka pun faqabiluhu. Lalu kaum yang kufar tersebut menerima agama Islam. Masuk Islam. Wa taqarrabu ila Allah, dan mereka mendekatkan diri beribadah kepada Allah dengan apa yang diajarkan oleh jama'atut tabligh yang penuh dengan khurafat, bid'ah, kesyirikan, kesesatan. Wa ya'buduna Allah 'ala hadzal din alladhi yusamma al-Islam. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas agama ini, yang mana agama itu dinamakan agama Islam. Mereka mendengar inul Islam, namun seperti yang diajarkan oleh jama'atut tabligh. Tukaffiruhum anta. Apakah engkau mengkafirkan mereka? Au tubayyinu lahum wa tuqimu 'alaihim al-hujjata. Atau yang kedua, engkau menjelaskan kepada mereka sunnah itu gini, enggak ada kesyirikan, cara ibadah seperti ini. Ya. Ataukah engkau menjelaskan kepada mereka dan engkau menegakkan hujjah kepada mereka, langsung divonis kafir? Nah, ataukah dijelaskan? Qala. Coba apa kata dia? Qala hum kuffarun. Mereka adalah orang-orang kafir. Wa la yushtaratu iqamatul hujjati, tidak dipersyaratkan untuk menegakkan hujjah. Nah, sudah teracuni dengan pemahaman sesat semacam itu. Nah, itu diketahui bahwasanya hukum, seperti yang sudah kita ketahui semuanya, bahwasanya hukum terkait dengan masalah-masalah secara umum telah jelas, telah tegas. Misalnya sujud terhadap berhala, beristighatsah, meminta kepada mereka, dan hal-hal kekufuran yang lainnya jelas. Kita mengatakan ini kekufuran, ini kesyirikan, dan seterusnya. Namun ta'yin terkait dengan orang per orangnya, pelakunya, ini kafir, ini musyrik, tidak bisa ditegakkan secara langsung, dinyatakan sebagai orang kafir, kecuali dijelaskan kepada mereka. Namun orang tadi tetap bersikukuh mengatakan mereka orang-orang kafir. Nah, enggak dipersyaratkan menegakkan hujjah. Qultu lahu, saya katakan kepadanya, idhab ila al-Jazair. Ya. Idhab ila al-Jazair, engkau pergilah engkau ke al-Jazair. Fa anta ashaddu min haula ath-thawari al-an. Sungguh engkau itu lebih keras, lebih ekstrim daripada haula, mereka para pengubar, para perusuh. Engkau itu lebih rusak, lebih berbahaya. Nah, anta ashaddu takfiran minhum, engkau itu lebih besar dalam sikap dalam mengkafirkan mereka, dalam mengkafirkan manusia daripada mereka. Ekstrim hulu. Idhab indahum, dah pergi sana kamu. Idhab indahum, pergi ke sana. Laisa laka majalun fi hadhil balad, engkau enggak punya tempat di negeri ini, bukan di sini tempatnya. Nah, Qala Syekh hafizahullah madhhabu Syekh al-Islami Ibni Taimiyah wa Ibnu al-Qayyim. Seperti yang diungkapkan di awal, beliau sudah menyebutkan masalah ini bahwasanya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, demikian pula sekian banyak salaf tidak serta-merta mengkafirkan kecuali dengan menegakkan hujjah. Madhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim fi hadza qa'imun 'ala al-hujaji wal barahin. Madhab mereka tegak di atas hujjah-hujjah dan bukti-bukti, di atas dalil. Wa huwa madhhabu salafi insyaallah. Itu merupakan madhab salaf. Wa man tabanna wa qatana'a bi ghairi hadza wa sakata ma lana syughlun fihi. Wa man tabanna, dan siapapun yang membangun prinsip, prinsip yang terkait dengan tadi masalah uzur bil jahal, dia siapapun yang membangun prinsip wa qatana'a dan ridha, cenderung suka bi ghairi hadza, dengan selain madhab ini, dengan selain madhab uzur dengan jahal, berarti apa? Dia membangun prinsip bahwasanya enggak ada uzur dengan kejahilan, dan dia merasa ini yang nyaman bagi saya, ini yang saya yakini. Wasakata, namun dia diam, diam, enggak membuat onar, enggak memecah belah salafiyin, diam. Malana syughlun fihi, kita enggak ada urusan dengannya, sudah biarkan gitu. Kenapa? Karena dia hanya meyakini apa yang dia yakini tidak menimbulkan keonaran, kerusakan. Malana syughlun fi, kita enggak ada urusannya sudah. Naam. Lakin yadhhabu yuthiru alfitana wa yudallilu wa yughaffiru fala. Adapun orang yang yadhhabu yuthiru alfitan, adapun orang yang pergi beranjak, berangkat, bangkit untuk mengubarkan fitnah, menyesatkan ini dan itu, memunturkan ini dan itu, wa yudallilu, dia menyesatkan dan menggafirkan kelompok yang lainnya, fala, maka ini enggak benar. La, enggak benar. Wallahi la yuskatu anhu, enggak sepatutnya didiamkan, dibantah, dijelaskan. Nah. Qala Syekh hafizallahu wa ansahu asy-syabab. Saya nasihatkan kepada para pemuda an yatruku hadhihi al-qadiyyata, untuk meninggalkan permasalahan ini. Enggak usah berdalam-dalam. Ya, permasalahan sudah jelas. Nah, siapa saja imam, para ulama yang memberikan uzur dengan kejahilan dan seterusnya. Saya nasihatkan kepada para pemuda untuk meninggalkan permasalahan ini. Li'annaha wasilatun min wasa'ili ahli syarri wal fitani. Karena ini adalah salah satu media dari media-media orang yang ingin membuat kerusakan dan memunculkan fitnah, malapetaka. Yabutsunaha bainal muslimin, yang menyebarkan fitnah tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Tayyib. Marra 'alaikum duhurun min ahdi al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ila waqtina hadha. Telah lewat bagi kalian duhur sekian waktu, sekian waktu panjang dari zaman al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab hingga waktu kita. Ila waktina hadha. Ya. Hingga saat ini, saat beliau hafizahullah ta'ala sekian ratus tahun. Laisa hunaka sara'atun bainahum fil qadiyyati hadhihi abadan. Tidak ada di sana sara'at, pertarungan, perseteruan di antara ahlu sunnah, di antara salafiyin dalam masalah ini abadan, sama sekali. Takkid, enggak ada sama sekali perseteruan ya di antara mereka. Alladhi ijtahaja wa ra'a hadzal madhhaba sakata wa masha. Orang yang berijtihad dan memandang mazhab ini, dia diam dan berjalan. Berjalan, dia diam berjalan, enggak menimbulkan fitnah. Qarrarahu fi kitabihi wa nasharahu faqat wa masha. Dia tetapkan dalam kitabnya, dia sebarkan kitab tersebut, itu saja. Kemudian berjalan. Walladzi khalifuhu masya, yang menyelisihinya juga berjalan. Kulluhum ikhwatun laisa bainahum khilafatun wala khusumatun, semuanya adalah ikhwah, bersaudara, tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada permusuhan di antara mereka. Wala ahadun yudallilu ahadan wala yukaffiruhu, tidak ada seorang pun dari mereka menyesatkan. Kamu sesat, kamu menyimpang karena mengatakan adanya uzur dengan kejahilan, seperti yang disebutkan di awal. Nah, adanya kelompok-kelompok yang sebagian orang yang sebagian kelompok syabab, terutama syabab, para pemuda, mengkafirkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Kata beliau, dari sekian waktu itu enggak ada seorang pun yang menyesatkan yang lain. Tidak ada seorang pun yang mengkafirkan yang lainnya dalam masalah tersebut. Amma haula yukaffirun, adapun mereka yaitu kaum Al-Haddadiyah, mereka mengkafirkan lawannya. Unzuru, perhatikan, tawassalu bihi ila takfiri a'immatil muslimin. Perhatikan. Nah, tawassulu, mereka sampai bihi dengan satu masalah ini. Masalah apa? Masalah adam uzur bil jahl atau al-udhru bil jahl, adanya tidak adanya uzur terhadap kejahilan atau enggak ada. Tawassulu bihi, masalah itu hingga menyeret mereka untuk mengkafirkan para imam kaum muslimin. Berat urusannya. Sampai segitu, sampai mengkafirkan para imam Islam. Mimma yadulluka ala khubthi tawayahum wa su'i maqasidihim. Ini termasuk dari perkara yang menunjukkan khubth, jeleknya, busuknya niatan-niatan mereka, dan su', jeleknya tujuan-tujuan mereka. Para imamnya sudah dikafirkan, bagaimana dengan para mad'unya, bagaimana dengan orang yang belajar dengannya? Imam-imam mereka dikafirkan. Wa ana ansahu asy-syabab as-salafiyya alla yahudu alla yakhudu fi hadzal amri. Saya nasihatkan kepada pemuda salafi kita semuanya, nasihat beliau hafizahullah, agar mereka tidak berdalam-dalam, ya, tidak terjerumus, tidak berlebihan dalam masalah ini. Wal madhhabur rajihu, madhhab yang benar, setelah beliau memberikan nasihat pada kita. Wal madhhabur rajih, namun kita harus mengerti apa yang rajih, yang benar. Madhhab yang rajih, ishtiratu qiyamil hujjati, dipersyaratkan untuk menegakkan hujjah. Menunjukkan bahwasanya yang rajih adalah al-udhru bil jahli. Wa idza ma tarajjaha lahu, kalau tidak ada yang rajih bagi dia, masih bimbang, masih ragu-ragu, ini yang benar ada udzur dengan jahil atau enggak. Wa idza ma tarajjaha lahu fa'alaihi, maka wajib bagi dia. Yang benar mana ini? Yang rajih mana? Yang lebih kuat mana? Fa'alaihi, maka wajib baginya an yaskuta. Wajib bagi dia untuk diam. Ya, diam. Wa yahjari ma ikhwanahu al-akharina, wajib baginya untuk memuliakan, menghargai saudara-saudaranya yang lain. Wa la yudallilahum. Nah, tidak boleh bagi dia, yakni fala an yudhall, maka tidak boleh, bisa juga diatafkan pada an, fala yudhallilahum, sehingga tidak sepatutnya bagi dia untuk menyesatkan saudara-saudaranya. Li'annahum 'indahum haqqun, karena mereka yang mengatakan adanya uzur dengan kejahilan mempersyaratkan ada iqamatul hujjah, mereka milik li'annahum indahum haqqun, pendapat itu adalah benar di sisi mereka. Wa indahum kitabullah, mereka juga punya dalil dari kitab Allah, sudah kita baca. Wa indahum sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga memiliki sunnah, dalil dari hadis. Wa indahum manhajus salafi, dan mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan manhaj salaf. Walladhi yuridu an yukaffira yukaffiru salafa, orang yang ingin mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan ulama ahli ilmu yang mengatakan adanya uzur terhadap kejahilan, maka dia mengkafirkan salaf. Yukaffiru Ibnu Taimiyah wa Ibnu Abdul Wahhab aidan, dia juga mengkafirkan Ibnu Taimiyah, juga mengkafirkan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab wal Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab mengatakan, nahnu la nukaffiru alladhi yatufuna hawla al-quburi, kami tidak mengkafirkan orang, yakni ta'yin secara muayyan orang per orangnya, kami tidak mengkafirkan orang-orang yang tawaf di sekeliling kuburan. Wa ya'budunaha, dan menyembah kuburan itu, hatta nuqima 'alaihim al-hujjata, sampai kami menegakkan hujjah kepadanya. Ini ya, kemudian diam, namun sampai menegakkan hujjah. Li'annahum lam yajidu man yubayyinu lahum, karena mereka, ya, orang-orang melakukan kesyirikan-kesyirikan itu tidak mendapatkan orang yang menjelaskan kepada mereka hakikat dari apa yang mereka lakukan. Allahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza, walhamdulillahirabbil alamin.